Pengkitan na Yahya, pasal 52. Denomi tanda mejangaran di kita jauh langi to teda susinna. Den baini na buku Allah na ia to ajena le sebulan. Na ia to ulunna ampu mahkota 52 bintuin di geraga. Kebatangi jauh baini, na dete mi waktu kakianakanna, na sumarro mapadik na kuah, andoe. Apa di kita pole omi to tanda mejangaran jauh langit. Den mesa naga malea liwa tonggo. Ulunna pitu na 10 tanduk kuna. Ia tu ulak ulunna padam pake mahkota. Ia to ikona na pake rui sang atawatan lunna bintuin jauh langit. Na pelekosan ni tamalino. Ia jauh naga kede bangji olona jauh baine laki anak. Na kuwa anna taapang kande to anak kanak kejajimi. Yana kami jo baine jajian piamuane tolam parenta sininna bangsa pake tekken basi. Apa ia jo pea dirampai jo mai jo baine na dibawa lako puang jo cadokuan malah bina. Ia jo baine palai lako ngenan to mangkamo na pasadian ni puang jo padang palawangan. Anna dijaranai jo sang sabu 260 na alona. Anna sirari to malaika jo suruga. Mikael solamalekana newa jo naga. Apa ia jo naga na bali toda ia malekana. Apa ia jo naga ditaloi na teda mo na dieloran mari pilan suruga. Na dipencabean tamalino solasininna malekana. Ia to naga. Ia moto ula tua disanga balisi. Batu penggawana setang tompalau salah sininna tau lalino. Angku sading gamara liwa tonggo jo suruga na kua. Mamula teto, apa salama mi puang ala ta'ala to umakna. Ia to motee na nimpang pekitan kuasan na puang ta susi raja. Na pang pekitan to damo kuasan na to raja mang pasalama to na pilianki. Jaji ngasang mi susi te, nasabak ia to balisi. Tom para pak taru ubang padan tak to matappa jiolona puang tak puang ala taala mang kami diulai lamai suruga mang kami nataloi padan tak to matappa pake rarana anak pembala batu rarana puang Isa nakareba kasalamatan to mang kamo napang pisenan teda na jampang isungana moi nalam kumatei ia mojo tamang maro aroamo. Antaparan nuranu to kita maripi mo inde suruga. Apa mapari mo kamu to toro lalino. Nasaba melomi mati to balisi. Liwa biri. Sang naisen ni kumua. Jidi morato watuna. Ia to naisen ni jo naga. Batu balisi kumua. Mangka mi dipencabe antamalino. Naulai mi jo baine. Mangkan jajian piamuane. Apa ia jo baine dibenne dua pani langkan tedong matonggo. Na pake mentia lako padang palawangan. To dinin jaranai talung taun sitanga. Anna salama jo maika mabirisanna jo ula batu balisi. Ia jo ula pemburasan wai liwa buda lako bokona jo baine. Na menjaji susi sadan. Dikua na bawai wai jo baine. Apa ia to padang tulung ite baine. Anna tibakka na amma ito wai mesunlan mai angana jo naga. Liwa biri jo naga lako jo baine. Anna male rari ito anak lainna. Ia moto tonturu pakkeloran na puang ala ta'ala. Sola to menjaji saabinna puang Isa. Kedeh jo naga joran dan tasik.